Hancurkan hati, tiada saling percaya. Percuma cinta dibina. Manalah mungkin kasih jalin asmara bila kau dustai cinta. Cukuplah ku terasa duka selama ini yang hampir saja menghapus.